hasan bimajmu' turqihi, artinya hasan bighairihi, hasan karena banyaknya jalurnya. Nabi mengatakan awtaku ural iman, ural jamak dari urwah, artinya tali atau ikatan. Ikatan iman yang paling kencang, yang paling kuat adalah al-hububillah dan al-burdubillah, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa mencintai karena Allah, itu mencintai apa yang Allah cintai, wa baghadha lillah dan membenci apa yang Allah benci, wa a'ta lillah dan memberi karena Allah. Tadi telah dijelaskan memberi karena Allah ya, memberi pada orang yang Allah suka jika orang tersebut diberi. Bermana adillah, lillah di sini bukan maknanya ikhlas karena Allah, namun tadi telah dijelaskan maknanya tidak memberi pada orang-orang yang memang Allah ingin supaya orang tidak diberi, tidak memberikan zakat kepada orang kafir misalnya. Maka istiqmal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Kata-kata istiqmal iman ini menunjukkan bahasa iman yazid wa yanqus. Maka dia telah sempurnakan iman. Berarti terkadang iman itu tidak sempurna, kadang ada yang sempurna, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Maka kata-kata istiqmal iman ini dalil akidah sunnah bahwa iman yazid wa yanqus. Ini catatan kaki. Di sini dikatakan oleh muhaqqiq sahih, dikatakan oleh Abu Daud, Ahmad, Abu Ghawid. Dan yang lainnya min hadis Abu Umamah Al-Bahili. Kata muhaqqiq aslinya sanadnya Abu Dawud dan Ahmad itu sanadnya cuma hasan saja. Namun mengingat ada syahid, ada penguat. Kalau tadi dari Abu Umamah, ini penguat dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani marfu', dikutip oleh Tirmizi dan Ahmad, Hakim dan Baihaqi, dan sanad nya adalah hasan. Maka karena ada syahidnya, maka jadilah di sini sahih bi majmu'ihima. Ya, secara total, secara keseluruhan di sini sahih. Yaitu sahih li ghairihi. Dinilai oleh Al-Albani di istilah sahiha. Abdul. Al-walayatu dikul adawati wa aslul walayati al-mahabdatu wal-kurbu wa aslul adawati al-bukdu wal-bukdu wa qad qila inna al-waliya sumiya waliyan min mawalatihi li-ta'ati ay bimutaba'atihi ilaha wal-awalu as-sahri wal-waliyu al-qaribu yuqalu hadha iya lihadha ay yakrubu minhu Yakrubu minhu wa minhu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikul farad idak bi ahlina sama bakia fahuwa li awla rajulin zakarin ay li akrubu rajulin ilal maiti wa akadahu bilafzi zakari liubayyina annahu hukmun yaktasu bizukuri la yastariku fihi al-inatu kama qala fi zakati fa'ibnu labunin zakari fa'idha kana waliullahi huwa al-muwafiqul al-mutabi'u lahu fima yuhibuhu wa yardahu wa yubhiduhu wa yuskituhu wa ma ya'muru bihi wa yanha'anhu kanal ma'adi liwalihi ma'adiyan lahu